sebagian daripada apa yang ada dalam ajaran kita, yaitu dinul Islam yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pelajaran kita berkaitan dengan masalah masjid dan tempat tarbiyah, dan apa yang seharusnya kita maksimalkan berkaitan dengan masjid yang dikenal dengan istilah Baitullah. Sesungguhnya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, berbahagialah orang-orang yang mereka Allah pilih di antara para hambanya menjadi di antara kelompok hamba yang terbaik, atau hamba yang baik, atau hamba yang Allah pilih di tengah-tengah manusia yang tidak peduli dengan agama Allah. Betapapun banyaknya orang yang mereka mengaku sebagai seorang muslim, maka sesungguhnya keberadaan kaum muslimin yang sekian banyak ini adalah termasuk di antara sedikit dibandingkan dengan jumlah untuk keberadaan orang-orang kafir secara umum, secara total. Sehingga kaum muslimin adalah ghuraba di tengah-tengah kumpulan manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di antara kaum muslimin yang sekian banyak, maka sungguhnya kita melihat betapa sangat jauhnya kebanyakan kaum muslimin dari pemahaman mereka terhadap agama Allah, sehingga sedikit di antara orang-orang atau di antara kaum muslimin yang mereka perhatian terhadap agamanya. Sehingga yang kita lihat bagaimana mereka berislam dengan identitas Islam sebagai identitas, akan tapi hakikat keislaman mereka jauh daripada harapan, jauh daripada tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah apabila Allah menjadikan kita di antara orang yang memiliki perhatian dengan agama, maka sungguhnya ini adalah karunia tersendiri, nikmat tersendiri dibandingkan dengan berapa banyak orang tidak Allah gerakkan hatinya untuk dia memperhatikan agamanya. Ya, sesungguhnya agama ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada para hambanya. Sehingga hendaknya dengan nikmat ini seorang muslim dia bergembira, atau seorang hamba dia bergembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu ghairu mimma yajma'un. Katakanlah dengan keutamaan dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, silakan kalian bergembira, karena sungguhnya nikmat itu lebih besar, atau nikmat agama, atau nikmat Al-Qur'an, nikmat perhatian dia terhadap agamanya itu lebih besar dibandingkan dengan semua apa yang dikumpulkan oleh manusia. Karena apabila mau kalkulasian, maka seluruh dunia dan seisinya andaikan dimiliki seseorang tidak akan bisa dipakai untuk tebusan ketika nanti seorang dia telah berhadapan dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga baru kelihatan mahalnya agama, baru kelihatan mahalnya harga keimanan di saat yang demikian. Itu juga sesungguhnya kehidupan kita tidak akan selamat di dunia ini kecuali dengan agama. Ini modal yang akan memberikan ketenangan batin, yang akan memberikan tuntunan hidup yang benar. Bagaimana mensikapi keadaan dengan sikap yang paling benar, maka sungguhnya itu hanya ada pada agama. Sehingga kehilangan nikmat ini sungguhnya kehilangan sesuatu yang sangat besar sekali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membangun masyarakat kaum muslimin, pertama beliau datang hijrah di Madinah, maka sungguhnya yang pertama kali beliau perhatikan adalah masjid. Sungguhnya pertama kali yang beliau perhatikan adalah masjid. Yang masjid ini adalah tempat berkumpulnya kaum muslimin. Allah jadikan masjid ini sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk ibadah dan menegakkan muamalah. Dan Rasulullah SAW sebelum membangun yang lain-lainnya, Rasulullah bangun masjid. Dan dari masjid ini telah menumbuhkan generasi yang besar, generasi yang kemudian tersebar ke seluruh dunia, mencetak para umara dan para ulama dan para mujahid dan para fuqaha, semuanya tercetak dari masjid. Bukankah seluruh khalifah mereka tercetak dari masjid, dari pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah seluruh para mujahid mereka tercetak pula dari masjid? Dan bukankah seluruh para fuqaha mereka juga tercetak dari masjid? Ini para ahli fikih, para fuqaha, para alim, ini para ulama, mereka tercetak dari masjid. Sehingga masjid adalah madrasah. Masjid adalah madrasah yang melahirkan dari masjid ini manusia-manusia yang kita kenal. Ini para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Jadi masjid Rasulullah dijadikan sebagai markas untuk mendidik jiwa manusia, mengajarkan agama, kemudian menegakkan muamalah di antara kaum muslimin, mengontrol kehidupan para sahabat, kemudian juga mengurus urusan kaum muslimin, menampung berbagai keluhan para fuqara. Bahkan yang terakhir, masjid jadikan sebagai tempat darurat untuk merawat para korban luka mujahidin dan yang lain-lainnya. Sehingga masjid di zaman Rasulullah adalah sesuatu yang sangat mulia, yang sangat maksimal fungsinya, yang berkaitan dengan seluruh kegiatan li kalimatillah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian musibah di zaman kita, masjid menjadi sangat sempit fungsinya atau bahkan jauh daripada fungsi masjid. Yang kemudian masjid diantaranya sekedar menjadi ibadah, tempat ibadah ritual, menegakkan salat, itu pun tidak maksimal. Yang seharusnya masjid adalah merupakan tempat yang memancarkan cahaya Allah, yang dari masjid hendaknya dipancarkan cahaya Allah. Ini cahaya agama Allah yang Allah ingin menyempurnakan cahayanya. Wallahu mutimmu nurahu walau karihal kafirun. Allah ingin menyempurnakan cahaya Allah walaupun benci orang-orang kafir. Dan bersinarnya Islam itu hendaknya bermula dari masjid. Mestinya bermula dari masjid sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memancarkan cahaya Islam dari masjid. Melakukan pendidikan, nasihat, tauqihat, arahan-arahan, pengajaran, ta'lim adalah dari masjid. Ahlus Suffah yang kemudian muncul semacam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini perawi hadis yang sangat banyak, beliau juga dari masjid. Sehingga dari masjid inilah hendaknya berpancarnya ilmu dan berpancarnya Islam. Yang di zaman kita diantaranya masjid banyak yang kosong daripada terpancarnya cahaya hidayah. Bahkan yang ada masjid sekarang justru selain sekedar tempat salat, itu pun tidak diperhatikan dengan bagaimana sunnah yang diajarkan Rasulullah berkaitan dengan salat. Kemudian masjid justru tempat berkembangnya bid'ah atau bahkan maksiat masuk dalam masjid. Musik-musikan dan alat musik masuk masjid. Sehingga bid'ah khurafat masuk masjid. Oleh karena itulah hendaknya kita kembali melihat bagaimana seharusnya masjid diangkat oleh seorang muslim. Yang masjid ini kata Allah yudkaru fi asmallahi katsira. Di dalamnya disebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan penyebutan yang banyak. Sehingga disitulah tempat ibadah, tempat berzikir, tempat taklim, tempat dikumandangkan Quran, dipelajarinya Quran dan sunnah dan seterusnya. Sehingga tempat penyebutan asma Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di situ manusia dibekali bagaimana dia bisa mengagungkan Allah dengan dia mempelajari Islam, membaca Quran, dengan dia mempelajari sunnah, sehingga mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal ajaran Allah, mengagungkan Allah dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang paling zalim kata Allah adalah orang yang mereka menghalangi manusia dari masjid. Wa man aqlamu mimman man'a masajid Allah ayuzqara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Dan siapakah yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang mereka menghalangi manusia dari masjid-masjid Allah? Menghalangi manusia dari masjid Allah ayuzqara fiha ismuhu, untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik menghalangi dari beribadah kepada Allah, menghalangi dari dia ini memakmurkan masjid dengan mempelajari Quran dari sunnah, meredupkan cahayanya, menghalangi diadakannya taklim dan seterusnya. Maka yang demikian adalah kezaliman yang sangat besar sekali. Dan khususnya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang Allah berikan hatinya selalu terikat dengan masjid adalah sebuah nikmat tersendiri lagi. Yang Allah menyebutkan di antara orang yang mereka memiliki nilai keimanan dan di atas hidayah yang benar, di antaranya adalah orang yang mereka memakmurkan masjid-masjid Allah. Orang yang mereka beriman kepada Allah dan di atas hidayah Allah adalah para pemakmur masjid. Orang yang mereka memakmurkan masjid Allah. Memakmurkan masjid Allah secara langsung atau tidak langsung. Maksudnya, baik dia adalah seorang takmir yang mengurus masjid dan dia berniat untuk memakmurkan masjid, atau dia memakmurkan masjid dalam rangka menghidupkan masjid. Dan Allah telah mensifatkan tidaklah menghidupkan masjid, memakmurkan masjid kecuali orang-orang yang mereka memiliki karakter iman kepada Allah, menghidupkan ibadah, kemudian dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam ayat yang terkenal berkaitan masalah ini dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha ila Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya masjid-masjid Allah, sesungguhnya orang-orang mereka memakmurkan masjid-masjid Allah, yang pertama adalah man amana billah wal yawmil akhir, orang yang mereka beriman kepada Allah dan yawmul akhir, sehingga dia orang yang memiliki modal untuk memakmurkan masjid Allah, beriman kepada Allah dan iman kepada yaumul akhir. Karena masjid ini dikenal dengan Baitullah, rumahnya Allah, dan masjid ini dikenal dengan suqul akhirah, ini pasar akhirat. Sehingga orang yang mereka siap memakmurkan masjid Allah adalah orang yang mereka memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengagungkan Allah, dia mengenal Allah, dia mencintai Allah, dia memuliakan Allah, kemudian dia selalu berharap dengan kehidupan kampung akhirat. Yang dari masjid inilah tempat orang mereka berusaha untuk transaksi berdagang dengan Allah dengan perdagangan yang khusus. Wa qama shalah wa ata zakat. Ini adalah bagaimana dia orang-orang yang menghiasi dirinya dengan ibadah. Dia gunakan ibadah kepada Allah. Hatinya dia beriman kepada Allah dan hatinya dihidupkan dengan iman kepada yaumul akhir. Dua hal yang sering menjadi penggerak di dalam beramal. Iman kepada Allah, dia mencintai Allah. Iman kepada yaumul akhir, dia memiliki rasa khauf, memiliki rasa takut dengan yaumul akhir, sehingga dia selalu pertimbangkan seluruh akibat hidupnya dengan yaumul akhir. Sehingga dua hal ini seakan-akan adalah al-khauf wal khauf, ini kecintaan dan rasa takutnya. Sehingga dengan demikian dia memakmurkan hidupnya dengan menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhsha ila Allah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan ciri wali Allah. Ini ciri wali-wali Allah, dia walam yakhsha ila Allah. Wala yakhafuna lawmata la'im. Dia tidak takut dengan celah orang yang mencela. Karena kerana di masjidlah dia akan menegakkan tauhid. Di masjid dia akan menegakkan ibadah, menegakkan sunnah, memerangi syirik, memerangi bid'ah, memancarkan cahaya Islam yang ini dibenci oleh orang-orang kafir. Yang ini dibenci oleh orang-orang musyrikin. Yang ini dibenci oleh orang-orang munafikin. Dan ini dibenci pula oleh orang fasik. Maka dia adalah orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia menjadikan masjid ini adalah untuk mengangkat lailah kalimatillah, mengumandangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana masjid yang selalu diserukan setiap hari, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Menyeru manusia agar kita berduyun-duyun untuk menggapai kemenangan dengan kita berislam yang benar, dengan kita tunduk kepada Allah, dengan kita ini menjadikan diri kita selalu mendengarkan seruan Allah, mengagungkan Allah, menegakkan tauhid, menegakkan ibadah. Bagaimana Rasulullah menuntunkan dalam kalimat-kalimat azan? Bukankah dalam kalimat azan menunjukkan semuanya dalam menunjukkan nilai-nilai tauhid? Allah Akbar, Allah Akbar adalah tauhid. Bagaimana dia, seorang hamba, dia mengagungkan Allah. Sehingga melihat kebesaran Allah dan melihat kerendahan dirinya, kekerdilan dirinya. Dia hamba dan Allah adalah Rabb yang maha besar. Kemudian, tauhid. Ini asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tauhid, keduanya. Seruan untuk kita menjadi ahli tauhid dan ahli itibar. Agar kita menjadi ahli tauhid dan ahli itibar. Orang yang memadamkan syirik, kemudian mengumandangkan tauhid, kemudian kita menyerukan kepada itibar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerangi bid'ah yang merupakan lawan daripada itibar. Kemudian secara khusus hayya 'alas shalah. Ini ajakan untuk salat. Ajakan untuk dia, untuk seorang dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Layaknya seorang hamba dia sujud kepada Allah sehingga tidak menyombongkan diri dan dia tidak menjadikan dirinya mulia, akan tapi direndahkan. Apa yang dia paling dia muliakan dalam hidup ini kepala dia sujudkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia istislam, dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini semuanya hayya 'alal falah dalam rangka menggapai kemenangan, menggapai kesuksesan hidup, menggapai kebahagiaan, menggapai kejayaan dengan dia mengagungkan Allah, dengan dia memuliakan Allah, dengan dia mentauhidkan Allah, dengan dia ittiba' kepada Rasulullah, dengan dia menghiasi dengan amal ibadah. Dengan itu pula lah setiap muslim setiap hari diseru demikian 5 kali. Setiap hari kita diseru oleh muadzin yang merupakan komandan yang sebetulnya memiliki nilai yang sangat agung, memiliki ajaran atau memiliki kandungan makna dalam azan ini sesuatu yang sangat mulia, agung, yang merupakan inti daripada kehidupan seorang muslim. Bagaimana dia mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya? Karena sesungguhnya setiap orang yang mereka menyimpang dari jalan Allah, mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka sebetulnya tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Sehingga mereka menyekutukan Allah, sehingga mereka melakukan kekufuran, sehingga mereka melakukan nifaq, sehingga mereka melakukan beda, sehingga mereka melakukan maksiat. Maka ini semuanya adalah bentuk tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Maka para muslim dia diingatkan, ditegaskan, Allahu Akbar. Allah adalah Maha Besar. Allah yang teragung, Allah yang termulia, Allah yang di atas segala-galanya. Allah yang ghaniyun 'anil 'alamin. Dia fakir ila Allah. Dia dhaif sehingga dia akan menyadari dirinya. Dan itu diingatkan setiap waktu, 5 waktu minimal dengan kalimat itu. Kemudian diseru tauhid, dikumandangkan tauhid, syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah, 2 serutan seruan tauhid, tauhidul uluhiyah dan tauhidul ittiba', Bagaimana dia menjadikan ibadah dia hanya kepada Allah dan itibar dia hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengisi dengan ibadah. Kemudian dengan itulah dia akan menggapai kemenangan, keberuntungan yang besar. Maka orang yang mereka memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang mereka ahli tauhid, orang mengisi dengan ibadah, dan mereka itulah yang diharapkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, ulaika yakunu minal muhtadin. Orang-orang mereka mudah-mudahan termasuk di antara orang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga hendaknya masjid adalah merupakan pusat terpancarnya cahaya Allah. Masjid hendaknya menjadi pusat terpancarnya cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah menegaskan sebagaimana seruannya agar dari masjid ini selalu dikumandangkan, diangkat ini nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang mengingat Allah, sesuatu yang mengagungkan asma Allah, mengagungkan Allah dengan mengajarkan Quran, dengan mengenalkan asma Allah, dengan mengajarkan sunnah, dengan mengajarkan agama Allah, sehingga orang tahu mengenal Allah, sehingga dia mengenal Islam, sehingga hati dia terpaut dan terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kalau tidak dengan seperti itu, orang tidak akan bisa menyebut Allah dengan benar. Ini dengan cara dihidupkannya majlis-majlis taklim. Dan kemudian Allah juga mengingatkan masjid ini adalah rumah Allah dan untuk beribadah kepada Allah, dan diserukan dengan seruan muadzin, seruan tauhid. Maka Allah katakan wa innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Sehingga masjid hendaknya dibersihkan dari syirik. Syirik dalam tuk lafaz, syirik dalam tuk tindakan hanya dibersihkan dari masjid. Syirik dalam tuk lafaz, sehingga jangan sampai di masjid, dari masjid didendangkan sesuatu yang syirik. Syair-syair yang syirik, nasihat-nasihat yang syirik, salawat yang syirik, kalimat-kalimat syirik, hanya ini dibersihkan dari masjid. Atau juga perbuatan-perbuatan syirkiat, ini kuburan di masjid, berdoa kepada selain Allah di masjid, mengagungkan kuburan, memuliakan kuburan, maka ini dibersihkan dari masjid. Sehingga masjid adalah tempatnya orang mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situ akan merupakan menjadi jantung yang akan memumpahkan darah segar roh keislaman seorang muslim untuk dia bisa memuliakan, mengagungkan masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikianlah awal daripada keberadaan masjid Allah. Bagaimana menjadikan dulu Rasulullah SAW menjadikan masjid ini adalah tempat untuk membangun manusia-manusia yang berkarakter dengan imannya, dengan menjadikan masjid sebagai madrasah yang dengannya kemudian keluar para umara, keluar para zu'ana, para tokoh-tokoh besar, keluar para muhaddits, ahli hadis, keluar para mufassir, para fuqaha, keluar para qadhi, keluar ahli lughah, keluar orang-orang mereka berwawasan, menyebarkan keislaman, para da'i yang kemudian tersebar ke seluruh dunia. Dari masjid. Dari masjid Rasulullah SAW. Yang Rasulullah bina, yang Rasulullah ini membina mereka. Sehingga darinya, maka keluar sekian banyak para ahli yang menyebarkan Islam ke seluruh dunia, ke seantero dunia. Kemudian juga, dari masjid diajarkan adab-adab. Adab-adab kehidupan dari yang paling asas sampai adab-adab yang bagaimana dia menerapkan di tengah-tengah kehidupan manusia. Di antaranya bagaimana setelah kita sampaikan dia dididik dengan penghayatan nilai-nilai yang ada di dalam kalimat-kalimat azan. Bagaimana itu selalu dikenalkan di telinga-telinga kaum muslimin. Sehingga telinga dia akrab dengan seruan-seruan tersebut. Akan tetapi sayangnya kaum muslimin dia terlalaikan dengan makna-makna yang terkandung dalam kalimat-kalimat azan, sehingga seakan-akan ada sekedar seruan formalitas dan tidak ada renungan sama sekali kandungan yang ada di dalamnya. Yang demikian juga karena jauhnya kaum muslimin dari pengajaran terhadap makna-makna yang terkandung dalam kalimat tersebut. Kemudian lihatlah pula bagaimana Rasulullah mengajarkan adab-adab ketika ke masjid. Adab-adab yang sangat tinggi, yang bermanfaat bagi dia dan masyarakat. Seperti diantaranya bagaimana ketika Rasulullah mengajarkan adab Mekah masjid. Yang pertama, dia menyambut seruan. Dan ini adalah hakikat seorang muslim. Ijabatu da'wah, menyambut seruan. Yang ini pengajaran secara global, bahwasanya seorang muslim hendaknya adalah orang yang mereka selalu siap untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Menjawab seruan azan untuk dia berangkat, sebagaimana ketika dia talbiyah dalam haji, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya sambut seruanmu. Ya Allah, aku sambut seruanmu. Apa yang kau serukan, aku sambut. Labbaika la syarika laka labbaik adalah seruan. Ya Allah, saya sambut seruanmu yang tidak ada sekutu bagimu. Ini juga bagaimana seorang muslim menjadi diri untuk selalu menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat seorang mukmin, seorang muslim yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya apabila keduanya menyuruh kepada kalian sesuatu yang akan menghidupkan jiwa kalian. Sehingga ini yang diajarkan di antara kandungan berkaitan dengan masjid, bagaimana seorang muslim dia diajarkan untuk selalu menyambut seruan-seruan Allah dan Rasulnya. Menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Kemudian dalam masalah azan ini, yang pertama seruan, menyambut seruan azan. Menjawab dengan dia menirukan seruan azan. Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul. Apabila kamu mendengar seorang muadzin dia mengumandangkan azan, maka jawablah, ucapkan yang semisal dengan apa yang dia ucapkan. Summa sallu alayya, kemudian berselawatlah kalian kepada aku ini, kepada Rasulullah SAW. Yang menyambut azan ini kandungannya bagaimana dia diajarkan untuk selalu menyambut seruan-seruan yang diserukan oleh agama ini. Kemudian bagaimana dia setelah itu bergerak, bukan hanya dia menyambut dengan lisan, akan tapi dia sambut dengan gerakan. Ini al-masyu ilal masjid, dia berjalan ke masjid menyambut seruan, segera berangkat dalam rangka menggapai al-falah. Ini keberuntungan. Keberuntungan itu dengan cara dia menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Keberuntungan, kebahagiaan, kejayaan itu dengan cara dia menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Dan kehinaan itu berawal atau bermula dari dia menyelisih Rasulullah SAW. Wajuila az-zillatu ala man khalafa amri. Dan dijadikan kehinaan itu bagi orang yang menyelisih perkara-Ku. Idza tabayatum bil ina wa awaqatum atnabal baqar wa raditum bi sar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yansihuhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian telah terjerumus dalam sistem jual beli dengan model ina, salah satu di antara cabang jual beli ribawi, kalian sudah mulai asyik dengan ekor-ekor sapi, ini tenggelam dalam kesenangan mengurus dunia, riba dengan cocok tanam, asyik dengan sawah ladangnya yang berakibat meninggalkan jihad, wataraktumul jihad, ditinggalkanlah jihad, dia tinggalkan jihad menuntut ilmu, dia tinggalkan jihad menghadapi orang kafir, dia tinggalkan jihad menghadapi orang munafik, dia tinggalkan jihad bersungguh-sungguh di atas agama Allah, dia tinggalkan jihad berkaitan dengan harta dan jiwa dia. Sallallahu alaikum dhullan, maka Allah akan tampakkan kalian ke dalam kehinaan yang Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah artinya memahami agama Allah. Kemudian dia menyambut setiap yang diserukan oleh agamanya, menyambut seruan tauhidnya, menyambut seruan sunnahnya, menyambut seruan ibadahnya, menyambut seruan akhlaknya, menyambut seruan apa yang diserukan agama. Sehingga dengan begitu dia akan kembali, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana izzah dalam diri Allah, maka dia akan memiliki izzah apabila dia berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Sungguhnya izzah milik Allah dan milik Rasulnya dan milik kaum mu'minin. Sehingga barang siapa yang mencari izzah selain Allah, maka dia tidak akan mendapatkannya. Kemudian antum lihat juga, antum ingat berkaitan dengan masalah syariat takjil, jadi mempercepat buka puasa, apa kata Rasulullah diantaranya, umat ini akan selalu dalam kebaikan sepanjang dia mensegerakan takjil, dan mengakhirkan zuhur. Umat ini, atau manusia ini, atau kaum muslimin ini akan selalu berada dalam kebaikan, sehingga kebaikan yang dia miliki bersama dengan dia menepati sunnah yang diajarkan Rasulullah, walaupun kecil. Takjil mempercepat berbuka, takhir dalam masalah sahur, dia mengakhirkan sahur. Perkara yang remeh, perkara yang kecil, akan tetapi ruhnya yang ada di dalamnya mukhalafah ahli kitab, mukhalafah al-yahud wa nasara, menyelisih Yahudi dan Nasrani. Sehingga ruh agama adalah bagaimana dia merasa mulia dengan agamanya, menyambut agamanya, segera untuk menyambut seruan nabinya, menyelisih orang-orang kafir dan musyrik. Maka ini adalah pangkal kemuliaan daripada kaum muslimin. Sehingga dalam seruan adat ini pula terkandung bagaimana kaum muslimin hendaknya dia menyambut segera seruan-seruan agamanya. Kemudian termasuk yang terhadap yang dijawab Rasulullah SAW dengan dalam masalah ketika dia datang ke masjid untuk salat adalah bagaimana dia melakukan taharah badan, melakukan taharah badan dan pakaian. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawwabin, orang yang taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang mereka bersuci. Yang para ulama menyebutkan ini meliputi taharah jiwa dan taharah badan. Tawabin, orang bertaubat, dia mensucikan jiwanya dari kotoran-kotoran dengan cara dia bertaubat kepada Allah sehingga merontokkan kotoran-kotoran jiwanya. Dia bertaubat dari syirik, dia bertaubat dari kekufuran, dia bertaubat dari kesyirikan, dia bertaubat dari kemaksiatan, bertaubat dari nifaq. Maka ini dia bersihkan jiwanya. Dia bersihkan jiwanya dari segala hal yang merupakan kotoran-kotoran jiwa yang najis dan kotor, maka dia bersihkan dengan taubat. Kemudian akhirnya dia bersihkan, dia sucikan dengan pelajaran bersuci, wudu, untuk menghilangkan dari ini hadas yang kecil. Dengan dia mandi janabat, ini menghilangkan hadas besar. Sehingga Islam mengajarkan taharah batin dan taharah zahir. Dan Allah mencintai orang yang mereka suka bertaharah, suka bertaubat, dan suka dia mensucikan dirinya. Tidaklah menjaga wudu kecuali dia mukmin, kata Rasulullah SAW. Tidaklah dia menjaga wudu kecuali dia mukmin. Sehingga kalau dia batal, dia berusaha untuk wudu lagi. Dia jaga wudunya. Sehingga dia selalu menjaga kesuciannya. Dan Allah dan tidak dia menjaga wudu dari mukmin. Dan Allah mencintai orang-orang yang ini bersuci. Ini dan ini merupakan bagian pelajaran seorang yang berkaitan dengan masjid pula. Kemudian juga bagaimana Rasulullah mengajarkan seorang muslim itu dengan masjid, yang antara keterikatannya dengan sikap khusyuk dan tenang. Khusyuk dan tenang ketika dia mendatangi masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika melihat atau mendengar atau merasakan seorang sahabat yang dia tergesa-gesa dalam mendatangi salat karena telah ditegakkannya salat, kata Rasulullah, fala ta'tuha wa antum tas'aun wa tuha wa antum tamshun wa 'alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Jangan kamu datangi sholat dengan kalian tergesa-gesa. Datangilah sholat itu dalam keadaan kamu berjalan dengan tenang. Wa'alaikum sakinah, dan hendaknya kamu tenang. Mendatangi dengan tenang. Sehingga antum lihat di sini bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu dalam keadaan tenang dalam segala masalah. Rasulullah memuji seorang sahabat yang ketika beliau datang akan menghadap Rasulullah, yang lainnya sudah tergesa-gesa segera datang Rasulullah. Akan tetapi ada seorang sahabat yang dia turun dari kendaraannya, dia perbaiki dulu semuanya, pakainya dia perbaiki, dia penampilannya dia lihat, dia tenang. Baru setelah dia siap dalam keadaan dia sudah siap bagus, dia baru menghadap Rasulullah SAW. Dan Rasulullah memuji dia. Sehingga Rasulullah mengajarkan bagaimana seorang muslim itu dia bersikap tenang dalam segala sesuatunya, dalam segala keadaannya. Innal ajalah minas syaitan, karena tergesa-gesa itu datang dari syaitan. Dan kita semuanya tahu bagaimana jeleknya sikap tergesa-gesa, dan sekian banyak hal kadang-kadang luput karena tergesa-gesa, dan kadang-kadang keburukan kita dapatkan karena tergesa-gesa. Maka sungguhnya yang demikian pelajaran yang besar dari Rasulullah SAW. Dan ini yang diajarkan oleh beliau kepada kaum muslimin, agar dia selalu tenang dalam menghadapi masalah. Tidak istijjal pula. Istijjal dalam dakwah jelek. Istijjal dalam dalam segala perkara jelek. Semuanya jelek. Istijjal. Maka Rasul katakan, walakinnakum qaumun tastajilun. Akan kalian akan tapi kalian kaum yang istijjal, yang terlalu tergesa-gesa, tidak bersabar. Hendaknya seorang itu tenang, bersabar menghadapi keadaan, kenyataan, dan itu akan meraih kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Mulai juga antum lihat di antaranya Nabi Rasulullah mengajarkan tentang kehidupan melalui adab-adab ke masjid ini yang memancarkan adab yang sangat banyak tentang kehidupan. Di antaranya Rasulullah mengajarkan seorang muslim itu jangan lupa dengan doa. Di antaranya seorang muslim itu jangan lupa dengan doa, sehingga ketika dia mendatangi masjid, yang dia jawab Rasulullah doa. Doa masuk masjid, doa keluar dari masjid. Rasulullah ajarkan bagaimana ketika masuk masjid doanya, Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Doa yang Rasul ajarkan, doa minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia keluar dari masjid, apa doanya? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Doa masuk masjid, keluar masjid, artinya seorang mukmin jangan lupa dengan doa. Ad-du'a silahul mukmin. Doa itu adalah merupakan senjata seorang mukmin. Doa itu senjata seorang mukmin. Sehingga kalau dia tidak pernah berdoa, artinya dia kehilangan senjata. Atau dia tidak membawa senjata. Atau dia tidak memfungsikan senjata dia. Sedangkan musuh di depan kita, syaitan musuh kita, al-hawa musuh kita, dan mereka selalu aktif, ofensif, menyerang. Maka bagaimana sebenarnya kita tidak menggunakan senjata? Dan senjata seorang mukmin diantaranya doa. Dengan doa, maka dia akan banyak menyelesaikan masalah. Bahkan perkara-perkara besar terjadi karena doa. Bukankah kita memperhatikan ikhwan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan umatnya Nabiullah Nuh dengan doa. Inni makhlubun fantasir. Ya Allah, aku dikalahkan dengan dakwahku. Ya Allah, semuanya aku terkalahkan dengan dakwahku. Maka tolonglah aku, ya Allah. Maka dengan doa Nuh, Allah kirimkan banjir. Allah kirimkan banjir dari atas dan dari bawah. Allah tenggelamkan umat yang kafir kepada Allah. Hancurkan umat ini. Dihancurkan umat ini oleh Allah SWT. Dengan doa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ada panglimanya yang meminta tambahan pasukan, maka Umar kirimkan sahabat yang dikhususkan untuk berdoa, tukang doa. Sehingga orang ini menggantikan permintaan pasukan yang diminta oleh panglimanya. Sehingga doa sesuatu yang sangat besar. Sehingga seorang muslim yang sampai dia lupa dalam masalah doa. Dan ini diajarkan dari masjid pula. Di mana bagaimana seorang muslim dilatih dia masuk masjid berdoa, keluar masjid berdoa, sehingga doa ini jangan sampai dilupakan. Karena doa ini bahkan dikatakan Rasulullah SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Seakan-akan ibadah secara keseluruhan itu tersimpul dalam doa. Ibadah bukan hanya doa saja, akan tapi seakan-akan doa ini adalah merupakan sesuatu yang sangat besar berkaitan dengan ibadah, porsi yang sangat besar dalam ibadah. Karena dalam doa yang kami pilih rahimani wa rahimakullah, tercakup sikap iftikhar, tercakup sikap merendahkan diri kepada Allah, at-tadhallul wal khudu', yang ini merupakan inti ibadah. Bagaimana dia menundukkan diri kepada Allah, merasa butuh dengan Allah, dia merasa fakir dengan Allah. Ini ada dalam doa. Dia merengek, dia merintih, dia mengeluhkan kepada Allah, dan dia yakini Allah adalah zat yang makayir seterusnya. Ini ada dalam doa. Yang harusnya semua amalan ibadah kita demikian rohnya. Ketika kita sholat, ketika kita zakat, ketika kita puasa, Artinya kita butuh dengan puasa itu agar Allah mengabulkan permintaan kita. Artinya kita dengan sholat itu, kita butuh dengan sholat ini agar Allah mengabulkan permintaan kita. Akan tapi perkara kita lupa. Menjadikan ruh sholat kita adalah al-khudu' wal-khudu' wal-khudu' wal-istikhar. Sehingga kita gersang sholatnya, gersang puasanya, gersang ibadah hajinya. Seakan kita ini yang terbebani dengan hal tersebut. Padahal harusnya amalan-amalan itu sama dengan doa. Sama dengan doa. Kalau doa itu adalah doa ul-mas'ala, kalau ini doa ul-ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, ini doa ul-ibadah. Doa dalam bentuk ibadah. Akan tapi ketika kita minta, doa dalam bentuk mas'ala. Doa ul-mas'ala. Doa permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikat doa ini diajarkan Rasulullah, diantaranya melalui pendidikan masjid. Kemudian juga bagaimana kita ini ketika masuk masjid diajarkan adab-adab yang diajarkan Rasulullah, diantaranya tahiyatul masjid. Bagaimana kita menghormati dalam hal ini adalah bagaimana dia menghormati masjid dengan tahiyatul masjid, mengagungkan dengan memuliakan, sehingga penghormatan, mendudukkan sesuatu pada tempatnya, menghormati ya sesuatu yang mulia, kita muliakan adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man lam yarham saghirana wa qallaqlabu kami, orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak memuliakan yang besar dan tidak mengetahui haknya para ulama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat hikmah Rasulullah mengajarkan agar kita mendudukkan sesuatu pada tempatnya, mensikapi sesuatu dengan sikap yang sebenarnya, yang semestinya, dengan yang kecil menyayangi, dengan yang besar menghormatinya, dengan ulama mengetahui haknya, haknya ulama, sehingga masing-masing diberikan haknya, yang kecil haknya disayangi, yang besar haknya dihormati, yang ulama diketahui haknya ulama, ini dimuliakan dengan ilmunya. Sehingga Rasulullah mengajarkan adab. Bagaimana kita hidup ini harusnya kita memiliki adab yang benar. Berapa banyak orang tidak beradab sehingga dia memperlakukan orang tua sebagaimana anak kecil. Dia tidak menghormatinya. Dia tidak tahu sopan santun. Dia melakukan anak kecil sebagaimana kawannya. Tidak menyayangi atau dia tidak hari ini bersikap sayang pada anak-anak kecil yang lemah dan semisalnya. Kemudian juga bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita berkaitan dengan masjid ini adalah berkaitan dan membangun masyarakat kaum muslimin. Antum lihat Rasulullah SAW yang pertama kali beliau lakukan membangun masyarakat di Madinah selain membangun masjid adalah dia membangun al-ikha, ini persaudaraan bainal muslimin, bahkan persaudaraan yang khas, yang khusus. Secara umum innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya kaum mukminin adalah ikhwah, adalah persaudara. Kemudian Rasulullah lakukan persaudaraan khusus antara fulan dengan fulan, fulan dengan fulan, fulan dengan fulan. Allah Rasulullah gaduh-gaduhkan, Rasulullah ini pasang-pasangkan agar mereka saling bisa menjaga agama di antara mereka, ta'awun secara khusus dalam hal al-bir wa taqwa. Dan ini ada dalam pelajaran masjid. Ketika seorang masuk masjid, di antara sholat jamaah yang Rasul ajarkan adalah merapatkan shaf, kemudian ini merapatkan shaf dengan merapatkan pundak dengan pundak, kemudian mata kaki dengan mata kaki, yang di antara tanda seorang itu dia tidak bermasalah, dia adalah berdekatan. Maka Rasulullah, kamu renggangkan shaf, ini tidak rapat atau kamu berselisih hatinya. Artinya kerenggangan shaf akan membawa dampak pada batin seorang, renggangnya seorang. Antum lihat, kalau orang sedang bermasalah, boleh jadi dia masuk masjid, ada kawan yang bermasalah, dengan orang yang bermasalah, dia akan mengambil tempat yang jauh. Harusnya dia di sebelah selatan, dia ambil yang utara. Dia menghindar, tidak mau dekat. Andaikan dia mendekat, kemudian dia tempelkan apa yang harus dia tempelkan, insyaallah Allah akan meluluhkan atau akan meruntuhkan atau menghilangkan masalah yang ada dalam hati dia. Ini pendidikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bagaimana seorang muslim dia diajarkan untuk dia kebersamaan di dalam kehidupan dia dalam pelajaran salat jamaah. Dia saling mengenal, dia saling ini memperhatikan. Lihatlah Rasulullah SAW bagaimana beliau ini memperhatikan para sahabatnya. Kemudian lihat pula bagaimana di masjid ini diajarkan banyak hal. Ini taklim, khutbah yang Allah syariatkan seminggu sekali minimal dalam jumahnya. Kemudian di masjid ini pula adalah bagaimana Rasulullah membina keimanan mereka, membina wawasan mereka, meluruskan pemahaman yang salah, meluruskan para sahabat. Rasulullah setiap melihat fenomena yang salah, Rasulullah kemudian berceramah di hadapan para sahabat, mengingatkan mereka. Ini walaupun secara umum, bagaimana antum melihat pernah para sahabat yang mereka tiga orang datang atau tiga kelompok datang Rasulullah SAW, kemudian masing-masing dia setelah menanyakan ibadahnya Rasulullah kepada para istri Nabi, lalu berkesimpulan kalau Rasulullah yang sudah terampuni dosanya begitu masya Allah ibadahnya, lalu bagaimana dengan kita-kita ini yang demikian. Maka yang satu mengatakan saya tidak akan kawin selamanya, yang satu mengatakan saya akan salat malam sepanjang malam, yang satu mengatakan saya akan berpuasa dengan tidak berbuka. Rasulullah kemudian sampaikan di hadapan para sahabat. Rasulullah ingatkan tentang salahnya, di mana letak kesalahan ucapan-ucapan mereka itu. Sehingga masjid tempat untuk meluruskan kesalahan pula. Bagaimana Rasulullah meluruskan kesalahan, mengingatkan umat, memberikan tahdir, mengajarkan yang benar, maka juga dari masjid di antaranya. Demikian Rasulullah mengajarkan adab-adab yang mensikapi orang jahil dari masjid pula. Bagaimana kita lihat dengan Rasulullah mensikapi badui yang dia kencing di pojok masjid, lalu Rasulullah mengajarkan adab bermuamalah dengan orang yang jahil. Kemudian juga dari masjid pula diatur, yaitu mengatur urusan siasa, urusan pemerintahan, urusan rakyat, kemudian menerima para duta di masjid, kemudian tempat memberikan fatwa, kemudian bagaimana membangun persaudaraan dari masjid dan seterusnya. Alkulihal dari masjid banyak hal yang dilakukan, yang diajarkan Rasulullah SAW. Sehingga fungsi masjid adalah bagaimana menumbuhkan seorang kaum muslimin jiwa tauhidnya, jiwa itibaknya, jiwa keislamannya, kemudian menyelesaikan masalah di antara kaum muslimin, meluruskan apa yang terjadi di kalangan kaum muslimin, mengajarkan tentang Islam dan seterusnya. Ini adalah di antaranya masjid. Sesungguhnya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita sekalian termasuk orang yang Allah jadikan orang-orang yang perhatian dengan masjid, dan jadilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita satu di antara orang yang Allah Rasulullah katakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada tujuh golongan yang Rasulullah yang Allah akan memberikan perlindungan di hari ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ini laki-laki yang mereka hatinya selalu terikat dengan masjid, terkait dengan masjid. Jasadnya boleh jadi di luar masjid. Karena kita banyak urusan, harus kita cari ma'isyah. Kita harus mengurus anak dan istri. Kita harus menunaikan berbagai macam pekerjaan-pekerjaan. Jelas di luar masjid, akan tapi hati dia selalu tergantung dengan masjid, terikat dengan salat, terikat dengan memakmurkan masjid, memikirkan makmur masjid dan seterusnya. Maka yang demikian salah satu di antara yang Rasulullah sebutkan keutamanya orang yang mereka hatinya selalu terikat dengan masjid. Dan kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya apabila telah kita ketahui di dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, masjid di antaranya adalah tempat yang darinya hendaknya dipancarkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya Islam, masjid tempat untuk mengajarkan Islam kepada umatnya, kepada kaumnya, kepada masyarakatnya. Maka sebagaimana telah kita ketahui, ya juga sebagaimana yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, sesungguhnya di antara sesuatu yang tidak boleh kita lupakan mengajarkan di masjid adalah mengajarkan tauhid. Mengajarkan tauhid yang kita tidak boleh menutup mata dari kenyataan masyarakat kita. Sesungguhnya masyarakat kita adalah masyarakat yang masih terjerumus dalam sekian banyak bentuk-bentuk kesyirikan, baik itu syirik di dalam masalah ibadah atau syirik di dalam masalah rububiyah bahkan, atau syirik dalam masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita pertama memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun? Tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah kecuali bersamanya itu mereka banyak melakukan perbuatan syirik. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi fi rububiyyatihi wa hum musyrikun fi uluhiyyatihi. Tidaklah mereka kebanyakan beriman kepada Allah dalam hal rububiyah. Mereka mengakui Allah, mereka meyakini tentang Allah, mereka benar mengakui Allah adalah esa, satu, tunggal, tidak dua dan tidak tiga. Akan tapi dalam praktek ibadah mereka, maka mereka banyak melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang berbicara tentang masyarakat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kenyataan yang selalu bisa kita lihat di sepanjang zaman. Kalau di zaman Rasulullah mereka dikatakan musyrikin dan mereka adalah orang-orang yang memiliki keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita tahu bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy adalah orang yang mereka juga mengakui atau beriman kepada Allah dalam hal rububiyah Allah. Yang sehingga pun para ulama mengatakan bahwasanya sekedar pengakuan terhadap rububiyah Allah la yakfi, tidak cukup. Kalau manusia hanya mengakui rububiyah Allah maka belum cukup, tidak cukup untuk dikatakan dia sebagai seorang muslim, seorang muwahhid kalau dia hanya mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka dicap kafir musyrik oleh Allah, mereka adalah orang yang mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iblis mengakui rububiyah Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ada bentuk pengakuan iblis. Allah menciptakan dirinya dan menciptakan Adam. Fir'aun mengakui Allah. Ketika Fir'aun di akhir-akhir hayat akan dicabut nyawanya oleh Allah, menyatakan keimanannya kepada Tuhannya Musa dan Harun. Demikian pula perkara yang demikian kata Allah telah menjadi fitrah bagi manusia, pengakuan tentang Allah. Akan tapi yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pengesahan Allah dalam segalanya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam hal asma dan sifatnya. Dan sekali lagi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita semuanya perhatian dengan tauhid ini, khususnya para da'inya, para takmir masjid, bagaimana mereka membuat program memahamkan masyarakat jamaahnya dalam masalah tauhid. Karena kita harus melihat kenyataan bahwasanya kaum muslimin secara wakil mereka banyak tenggelam dalam kesyirikan. Kemudian secara wakil para da'i-da'i yang ada tidak banyak mengajarkan tentang masalah tauhid. Bahkan wakil yang ada juga menunjukkan para da'i-da'i berapa banyak yang mereka mencela dakwah tauhid dan mencela da'i tauhid. Sehingga hendaknya seorang takmir masjid yang memperhatikannya. Karena ini masalah yang terbesar dalam Islam. Andaikan sebuah bangunan maka tauhid adalah fondasinya. Andaikan sebuah pohon maka tauhid adalah akarnya yang merupakan asas yang tidak boleh hilang, yang tidak boleh tidak ada, yang kalau tidak ada maka hilanglah hakikat daripada bangunan dan hilang hakikat daripada pohon tersebut. Dan Allah menjadikan ini adalah masalah yang terbesar sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini perintah yang pertama sebelum yang lain-lainnya. Apabila kita membaca Al-Qur'an maka perintah yang pertama kali datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka surat Al-Qur'an, kita buka Al-Qur'an, kita baca surat Al-Baqarah, maka kemudian datang perintah yang pertama adalah tauhid. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian terangkan masalah rububiyahnya sampai pada akhir ayatnya Allah katakan, wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang mencipta, ya Allah yang telah menciptakan kalian dan orang sebelum kalian, Allah yang telah menjadikan langit sebagai atap, bumi sebagai hamparan, menurunkan air hujan dari langit, menumbuhkan buah-buahan. Lalu Allah katakan di akhirnya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ini tauhid. Wajibnya beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukan Allah, ini tauhid. Dengan Allah berdalil dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik merupakan pertama kali yang Allah haramkan dari seluruh muharramat. Dari semua muharramat, dari semua yang diharamkan Allah, maka yang pertama kali Allah haramkan adalah kesyirikan. Qul ta'alu aslu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'an. Ayat ini menunjukkan pertama kali yang diharamkan Allah, marilah kemari aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata apa kata Al-Qur'an? Alla tusyriku bi syai'an. Janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Baru setelah itu mengajarkan tentang haramnya uqul walidain, tentang haram keboliman-keboliman kepada yang lainnya, kerabat, anak yatim, dan seterusnya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila kita melihat kerusakan umat yang beraneka ragam, kita tidak memungkiri sebagaimana data-data yang dilansir oleh orang-orang yang mereka bicara masalah politik dan semisalnya, masalah akhlak dan semisalnya, kita menghadapi kerusakan yang sangat banyak. Kerusakan hatinya umat ini sehingga dia mencintai orang kafir, sehingga dia berwalak pada orang kafir. Kerusakan hatinya umat ini sehingga mereka terjerumus dalam berbagai macam bentuk kemaksiatan, penyimpangan-penyimpangan. Rusak dalam masalah politik, rusak dalam masalah ekonomi, rusak di dalam masalah akhlak, sehingga muncul berbagai macam keboliman-keboliman, kecurangan-kecurangan, penyimpangan-penyimpangan. Kerusakan semuanya terbeberkan di depan mata. Iya, sekarang kita telah tahu kerusakan-kerusakan itu semuanya memerlukan perbaikan. Setiap kerusakan yang ada memerlukan perbaikan. Akan tapi dari mana akan memperbaiki kerusakan umat? Dari mana kita akan memperbaiki rusaknya umat yang sangat kompleks itu? Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah telah mengajarkan kepada kita nabi-nabi yang Allah turunkan dalam rangka menjadi muslih, orang yang memperbaiki, memperbaiki kerusakan, menghadapi kerusakan dan jangan perbaiki kerusakan. Dan setiap nabi menghadapi kerusakan yang bermacam-macam. Nabiullah Nuh, Nabiullah Hud, Nabiullah Shu'aib, Nabiullah Saleh, Nabiullah Musa, Nabiullah Ibrahim, semua menghadapi problem yang macam-macam. Ada problem politik, problem akhlak, problem moral, problem ekonomi, kerusakan ekonomi, problem yang macam-macam, akidah. Dari mana mereka memperbaiki? Mereka memperbaiki dengan satu pintu yang sama, melalui satu pintu yang sama. Dari satu pintu adalah pintu tashihul i'tiqad, perbaikan akidah, perbaikan tauhid, perbaikan hati mereka yang berkaitan dengan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cobalah antum baca nanti dalam surat Al-A'raf ayat-ayat yang berbicara tentang kisah para nabi dengan umatnya. Nabiullah Nuh dengan umatnya, Nabiullah Hud dengan umatnya, Nabiullah Saleh dengan umatnya, Nabiullah Shu'aib dengan umatnya, Nabiullah Lut dengan umatnya, Nabiullah Ibrahim dengan umatnya, terus sampai Nabiullah Musa, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka melalui satu pintu dalam perbaikan umat ini, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa iqumu ibadailah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu pintu dari dakwahnya Nabiullah Nuh, Nabiullah Hud, Nabiullah Saleh, Nabiullah Shu'aib, Nabiullah Lut, semuanya satu pintu yang sama. Sebagaimana pula Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Satu pintu yang sama. Ini menyerukan kepada upaya mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang nabi pun yang mereka ingin melakukan perbaikan umat kecuali melalui pintu ini. Oleh karena itulah, apabila para dai yang mereka sifatnya perorangan atau kelompok organisasi kemudian tidak mengawali dakwahnya dari pintu tauhid, maka seluruhnya dia telah menyelisih dakwahnya, manhaj dakwahnya para Nabiullah alaihi salatu wasalam dalam perbaiki umat. Dan tidak ada perbaikan yang hakiki kecuali perbaikan yang berkaitan hati dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bukankah kerusakan hati manusia karena tidak mengenal Allah dengan benar sehingga dia berani berbuat jahat? Dan bukankah kebaikan hati manusia karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal semua sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala? Maka apa yang akan terjadi dengan orang yang mereka telah melakukan pada tingkat ihsan? Yang ihsan ini Rasulullah katakan, anta'budallaha ka'annaka tarau fa illam takun tarau fa innahu yaraka. Ini maqamnya ahli tauhid, maqamnya orang yang dia telah mengenal Allah, maqamnya orang yang dia telah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang benar, maqam musyahadah dan maqam muraqabah yang merupakan maqam ihsan. Dia seakan-akan melihat Allah, yaitu menyaksikan kesempurnaan segala sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu merasa dalam keadaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maqam muraqabah. Maka orang yang demikian, orang yang akan bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia bisa mengagungkan Allah, orang yang tahu Allah ini, dia akan mengagungkan Allah, dia yang akan mewujudkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, maka ayat Al-Quran mengatakan, wa may yu'azzim sya'irallah fa innahu min taqwal qulub. Kalau mereka mengagungkan syiar agama Allah, niscaya mereka akan itu menunjukkan tanda-tanda ketakwaan yang ada dalam hati mereka. Wa may yu'azzim sya'irallah fa innahu min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar agama Allah, maka menunjukkan itu adanya takwa dalam hati mereka. Apa itu syiar agama Allah? Tauhid, ibadah, sunnah, akhlakul karimah, segala hal yang berkaitan dengan perintah agama. Maka kalau orang menyelisih, orang dia berbuat maksiat, orang berbuat kerusakan, maka apa sebabnya? Karena dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak mengagungkan Allah. Apa kata Allah? Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Sesungguhnya mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Andaikan mereka mengagungkan Allah, maka mereka tidak akan terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan kepada Allah. Mereka tidak akan kufur, mereka tidak akan nifak, mereka tidak akan maksiat. Adapun ketika mereka melakukannya, sesungguhnya mereka tidak sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka akarnya, akar kerusakannya sehingga melahirkan cabang-cabang kerusakan yang sangat banyak adalah tumbuh daripada rusaknya tauhid. Demikian pula kebaikan orang adalah karena kebaikan tauhidnya. Kekurangan sempurna akhlaknya karena kekurangan sempurna tauhidnya. Yang Rasulullah mengatakan, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sesungguhnya akhlak sangat terkait dengan iman. Orang yang imannya sempurna, akhlaknya sempurna. Sehingga yang paling sempurna akhlaknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah orang yang paling sempurna imannya. Sehingga baiknya akhlak, lurusnya akhlak, baiknya kehidupan, sehingga dia menghormati orang, tidak melakukan kezaliman, dia berbuat adil, semuanya berpangkal daripada lurusnya tauhid. Sehingga mengenalkan Allah, sehingga Allah telah mendidik para nabinya dan mendidik Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang 13 tahun Rasulullah berada di Mekah. Maka semua ajaran beliau berkisar antara al-imanu billah, al-imanu bil ghaib, al-imanu bil yaumil akhir, yang semuanya berkaitan dengan islahul qulub, perbaikan hati manusia, yang dari situ akan melahirkan perbaikan-perbaikan dalam banyak sisi yang lainnya. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya mengumandangkan pelajaran tauhid di masjid sesuatu yang wajib. Kewajiban kaum muslimin. Jangan sampai para takmir masjid Dia mengangkat para khatib yang justru mengajarkan syirik, mengajarkan bid'ah, mengajarkan penyimpangan manhaj dalam beragama. Ia bukalah masjid menjadi tempat mantali sebagai tempat berangkat untuk perbaikan, justru akan menjadi tempat ini munculnya kerusakan. Munculnya kerusakan dari masjid. Munculnya maksiat dari masjid. Munculnya penyimpangan dari masjid. Kenapa? Karena takbir mengangkat khatib-khatib yang menyimpang. Mengangkat para khutbah yang mengajarkan syirik, mengajarkan bid'ah, mengajarkan penyimpangan. Maka wajib bagi para takmir masjid, dia mengagungkan Allah dengan cara dia mencari orang yang bisa mengajarkan agama Allah dengan benar. Karena sungguhnya bagian daripada amanah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu menjadikan masjid sebagai tempat memancarkan hidayah Allah, memancarkan cahaya Islam, menyempurnakan cahaya agama yang telah diwariskan Rasulullah SAW, memadamkan syirik, memadamkan bid'ah, memadamkan khurafat, memadamkan kemaksiatan dari masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis kita. Kita istirahat dulu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Sebelum acara sesi tanya jawab, bagi para ikhwan dan akhwat yang memiliki pertanyaan ataupun tanggapan, untuk menuliskan di selembar kertas atau bisa tanya langsung ke Ustaz. Jazakallah khair. Istirahat 5 menit. Pada kesempatan yang kedua ini, insya Allah kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk, tentunya pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira bisa kita jawab. Di antara pertanyaan, dahulu kami pernah menjadi takmir masjid yang ingin mendakwahkan tauhid, akan tapi kami diusir dari masjid tersebut. Dan sekarang masjid itu menjadi tempat kebid'ahan. Bagaimana berdakwah tauhid yang benar di dalam masyarakat yang mayoritas tidak paham tentang masalah tauhid? Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, yang berkaitan dengan masalah dakwah, yang harus kita pahami hakikat dakwah itu adalah ikhrajun nas minal zulumati ila nur, mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan kepada cahaya. Ini hakikat dakwah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal zulumati ila nur. Allah walinya kaum mukminin, dan Allah yang akan mengeluarkan dari zulumat kepada cahaya. Demikian pula ketika Allah menurunkan Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran liyukhrijan nas atau liyukhrijal ladzina amanu wa amilus salihati minaz zulumati ilan nur, dalam rangka mengeluarkan orang manusia kaum mukminin dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Sehingga hakikat dakwah itu adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan pada cahaya. Apa itu kegelapan? Kegelapan itu semua perkara jahiliyah adalah kegelapan. Sedangkan cahaya hanya satu, dan kegelapan itu banyak jumlahnya. Sehingga setiap Allah menyebutkan tentang masalah kesesatan, maka dengan ungkapan jamak, dengan ungkapan yang menunjukkan banyak. Siratal mustaqim dengan sirat, dengan satu jalan, sabilullah, hada sabilullah. Kemudian ketika menyebutkan tentang kesesatan, hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan, jentuh jamak. Demikian pula ketika menyebut cahaya, Allah katakan nur. Ketika menyebut kesesatan, yaitu zulumat, kegelapan. Famada ba'dal haqqi illa dhalal, dan tidak setelah al-haq kecuali kesesatan. Sehingga semua yang menyelisih Islam adalah kesesatan. Apabila Islam mengajarkan tauhid, maka syirik adalah kesesatan. Kalau Islam mengajarkan sunnah, maka bid'ah merupakan kesesatan. Kalau Islam mengajarkan akhlakul kalimah, maka akhlak yang zamimah adalah kesesatan. Dan seterusnya. Maka seorang da'i atau seorang yang berdakwah, dia harus memahami benar yang pertama, yang namanya dakwah itu mengeluarkan manusia dari kesesatan, kegelapan kepada cahaya. Memindahkan orang dari tauhid, dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari kufur kepada iman. Kalau tidak demikian, namanya bukan dakwah. Tadinya orang itu pemabuk, maksiat, lalu diajak ke masjid, setelah itu menjadi musyrikin, mengagungkan kubur. Maka ini bukan memindahkan dari kegelapan kepada cahaya, tapi mengeluarkan dari kegelapan kepada yang lebih gelap lagi. Karena maksiat dengan syirik, tingkat kegelapannya lebih gelap syirik. Maka ini bukan dakwah yang demikian. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita yang akan berdakwah, di antara yang harus kita miliki sebagai sarana untuk mengajak orang kepada apa yang kita dakwahkan, di antaranya adalah modal yang sangat penting, yaitu al-akhlaqul karimah. Al-akhlaqul karimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau ketika akan berdakwah, ketika beliau akan diangkat ulama menjadi nabi, yang Allah tanamkan, yang Allah ajarkan dalam diri Rasulullah adalah akhlak yang sangat mulia yang ada pada beliau. Sehingga hingga orang-orang kafir mengatakan tentang Rasulullah ini dengan gelar Al-Amin. Ini orang yang bisa dipercaya, yang amanah, yang akhlaknya adalah sangat terpuji. Ini modal yang sangat pokok. Sehingga kalau nanti ada orang yang memusuhi dakwah kita, jangan sampai ada salah yang berkaitan sama salah akhlak. Akan tapi mereka memusuhi semata-mata memusuhi agama Allah. Memusuhi karena bertentangan dengan keyakinan mereka yang syirik dan sikap mereka yang kufur dan semisalnya. Sehingga jangan sampai ada celah yang berkaitan dengan masalah akhlak. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang berkaitan diri kita dibenci masyarakat, diusir dan semisalnya itu, yang kita lihat diri kita dulu. Sebelum kita menghukumi yang lainnya, kita lihat diri kita dulu. Apakah kita telah menunaikan hak mereka, telah menunaikan hak masyarakat, telah menunaikan kewajiban kita dengan memberikan hak-hak mereka? Apakah kita telah berakhlak yang baik? Kita koreksi dulu, muhasabah. Kemudian kalau ternyata kita telah berusaha untuk sebaik mungkin, maka kita bersabar. Sunnatullah dalam dakwah diantaranya adalah dicaci maki, diusir. Ini sudah merupakan sunnatullah dalam dakwah. Rasulullah juga dicaci maki, diusir dari kampung Taif dengan pengusiran yang sangat menjijikkan, yang sangat keji, sebagaimana mereka mengusir anjing dari kampung untuk dikeluarkan dari kampung dengan dilempari batu, pentungan dan semisalnya sampai berdarah-darah. Akan tetapi Rasulullah bersabar dan Rasulullah SAW tetap berharap agar kiranya akan lahir dari tulang sulbi mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah. Bahkan Rasulullah ditawari malaikat gunung, kalau mau gunung ini akan diangkat untuk menghancurkan kaum Taif. Akan tetapi Rasulullah tidak mau. Bal arju ayukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bi syai'an. Bahkan saya berharap akan keluar dari tulang sulbi mereka orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah. Kemudian bagaimana seharusnya kita mendakwahkan tauhid yang benar di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas tidak paham tentang tauhid? Yang pertama ikhwan, sesungguhnya Islam adalah agama yang mudah, agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Dan Rasulullah mengajarkan dan para salaf mengajarkan kepada kita agar kita berbicara kepada manusia hadisunnah, berbicara kepada manusia sesuai dengan kadarnya. Sukakah kalian Allah dan Rasulnya didustakan? Sehingga ketika kita mendakwahkan tauhid, bagaimana cara kita menjelaskan kepada mereka tauhid yang benar? Sekarang seperti umpamanya kita mendakwahkan, bapak-bapak, ibu-ibu sekarang kan sudah mengucapkan syahadat kan, la ilaha illallah. Semuanya sepakat mengucapkan la ilaha illallah. Sekarang tinggal antum menerangkan apa itu makna yang benar kalimat la ilaha illallah. Lalu menerangkan yang benar apa itu makna kalimat ilah. Sehingga ketika kita menjelaskan kepada mereka dengan kadar akal mereka, mudah-mudahan mereka bisa paham. Yang penting mereka paham dengan bahasa yang bisa antum sesuaikan dengan mereka. Karena setiap orang tidak boleh kita perlakukan dengan cara yang sama. Kullu maqam maqal. Setiap tempat ada pembicaraannya. Sehingga setiap orang tidak boleh kita perlakukan dengan cara yang sama, dengan bahasa yang sama. Hakikat yang diterangkan sama tauhid, akan tapi cara membawakan, cara menerangkan, cara membuka pemikiran dia adalah tentunya dengan cara yang bisa kita lihat bagaimana mereka mudah untuk menerimanya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bagaimana membuka umatnya agar dia paham tentang kesesatan mereka. Demikian pula bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya, kepada orang kampung dan semisalnya. Maka intinya adalah bagaimana kita berusaha untuk memahamkan kalimat tauhid yang intinya la ilaha illallah, yang mereka telah bersepakat pula, antum terangkan, kita terangkan dengan sejelas-jelasnya tentang makna tersebut. Sehingga antum bisa menjelaskan makna tentang fenomena kesyirikan yang ada. Karena di antara kesalahan masyarakat kita tentang kalimat tauhid bahwasanya tauhid itu difahami kalau dia sudah meyakini Allah itu tunggal, maka dia telah bertauhid. Maka kita jelaskan di mana letak salahnya, di mana letak kesalahan orang yang berkeyakinan bahwasanya tauhid itu hanya dengan sekedar dia meyakini Allah itu satu, Allah itu tunggal, tidak ada yang mencipta selain Allah. Maka kita terangkan satu persatu. Antum bawakan tentang ini kondisi masyarakat Arab. Kenapa mereka dikatakan musyrik? Kenapa? Apakah karena mereka tidak mengenal Allah, atau dia ateis, atau dia ini mengingkari Allah? Antum jelaskan sehingga mereka tahu di mana letak kesyirikan yang mereka lakukan itu. Maka dengan demikian insyaallah ya sedikit demi sedikit akan bisa paham, dan tentunya memerlukan waktu yang panjang, kesabaran, kemudian ketelatenan, kemudian dialog dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Apakah hasil infak masjid hendaknya dihabiskan untuk kemakmuran masjid seperti sarana thalabul ilmi, sarana tarbiyah dan lain-lain, daripada infak yang ditabung untuk keperluan pembangunan masjid, fisik masjid? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, memakmurkan masjid itu ada dua macam, yang berkaitan mengurus, yang berkaitan dengan fisik masjid, yang kedua berkaitan dengan pemakmuran maknawi. Artinya betul-betul menjadikan masjid makmur dengan hal-hal yang sifatnya li'iklali kalimatillah. Tidak boleh pula kita membiarkan masjid kotor, corok, banyak najisnya atau banyak kotorannya. Rasulullah mengajarkan kepada kita marah kepada sahabat yang mereka membuang riya semaunya, ini membuang jahat semaunya. Rasulullah ingatkan yang demikian, menunjukkan bahwa Rasulullah menjaga kebersihan. Rasulullah mengatakan para sahabat agar tidak mendekat ke masjid apabila habis makan bawang yang baunya sering menyakiti orang lain. Mereka juga kesakitan dengan bau yang sangat busuk. Sehingga menjaga kebersihan masjid, menjaga fisik masjid, sehingga orang merasa nyaman di masjid adalah merupakan bagian perhatian kepada masjid. Akan tapi tidak boleh kita memperhatikan fisik masjid kemudian mengalahkan perhatian kepada yang maknawi. Karena perawatan masjid sebagaimana perawatan khidmat ya, ada yang perlu diperhatikan fisiknya dan juga tidak boleh melalaikan batinnya. Kita perhatikan dengan fisik kita, dengan mandi, berpakaian yang baik, berdandan yang baik, sebagaimana kita memperhatikan jiwa kita yang lebih, karena hakikat manusia adalah jiwanya. Demikianlah hakikat memakmurkan masjid adalah berkaitan dengan makmurnya tentang kalimat Allah Subhanahu wa taala. Artinya boleh untuk dua-duanya. Akan tetapi hendaknya sangat perhatikan sekali berkaitan masalah hidayah. Bagaimana masjid untuk menyebarkan hidayah. Akan tetapi tidak terlarang pula untuk memperhatikan masjid-masjid, perawatan masjid, perawatan taman, perawatan fisik, perawatan karpet, perawatan kebersihan dan semisalnya. Sehingga jangan sampai terkesan masjidnya corok, kotor, orang tidak perasan ke masjid, bau dan semisalnya. Ini semuanya membuat tidak nyaman di masjid. Salah satu visi masjid adalah mengajak masyarakat sekitar untuk dapat aktif di masjid. Tapi bila warga sekitar, ini orang kampung itu punya kebiasaan menggelar suatu event 17 Agustus misalnya, apakah kita hendaknya ikut dalam kegiatan mereka untuk sementara sambil step by step mengajak mereka ke masjid, atau bagaimana metode dakwah untuk mereka dapat aktif di masjid yang efektif dan efisien? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, takmir diantara usahanya adalah bagaimana menjadikan lingkungan masyarakat sekitarnya itu juga dia terikat dengan masjid, memberikan hidayah kepada masyarakat. Ini mengajak menjelaskan kepada masyarakat tentang hakikat Islam yang harus diterapkan. Kemudian Islam mengajarkan pada kita tidak boleh kita ta'awun alal ismi wal udwan. Ta'awun itu alal birri wa taqwa. Dalam rangka menarik hati orang, tidak harus kita terlibat dalam kegiatan yang menyalahi ajaran Islam. Di dalam Islam tidak boleh kita kita bersikap mudahanah. Ini basa-basi dalam urusan sesuatu yang jelas-jelas telah menyimpang dari Islam. Tidak ada istilah kita ini untuk melegaki mereka. Tidak ada istilah itu. Kalau kita dalam satu perkara tidak mengikuti kemudian dibenci oleh mereka, maka lebihkanlah dalam acara yang lainnya yang dibolehkan syariat. Umpamanya antum dikenal tidak ikut event-event yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam, maka pada event yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka lebihkanlah. Umpamanya kerja bakti, antum datang lebih dulu, antum bekerja dengan serius, antum berikan contoh yang baik. Kemudian di masyarakat ada musibah atau ada orang sakit, antum berusaha untuk menunjukkan bagaimana Islam mengajarkan ini menjenguk orang sakit dan seterusnya. Dalam memberikan sumbangan, kalau enggak dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran. Sehingga orang tahu, anak ini tidak mau karena memang ini tidak sesuai dengan Islam, atau tidak Islami dan seterusnya. Sehingga kalau kurang dalam satu perkara, lebihkan dalam perkara yang lainnya. Jangan kemudian ditutup dengan cara mudahanah, mujamalah, basa-basi yang hanya akan menjadikan orang tidak paham tentang Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana dengan segera mendatangi masjid ketika azan dikumandangkan? Bagaimana dengan waktu subuh yang azan dikumandangkan lebih cepat sedangkan fajar shadiq belum muncul? Manakah yang afdal dilakukan, segera mendatangi panggilan azan atau menunggu sampai waktu subuh benar yakin telah masuk? Ini ada beberapa poin. Yang pertama berkaitan dengan panggilan azan. Yang kedua berkaitan dengan masalah waktu masuknya salat. Kemudian bagaimana bersikap segera mendatanginya itu. Yang pertama, bahwasanya azan itu dikumandangkan ketika sudah waktu masuk waktu salat. Itu adalah tanda azan itu dikumandangkan sebagai tanda bahwa waktu salat sudah masuk. Ini yang pertama. Kemudian kalau kita telah mendengar kumandang azan, yang paling baik segera kita menyambutnya. Sehingga para salaf, di antara mereka ada orang yang dalam keadaan sakit keras, datangnya harus dipapah. Akan tetapi dia bersemangat untuk mendatangi, padahal diingatkan, kamu punya uzur untuk tidak mendatangi masjid. Apa kata dia? Bagaimana Allah bagaimana disuruhkan dengan kalimat hayya 'alal falah dan saya tidak mendatanginya. Maka dia datangi dalam keadaan dipapah. Bahkan sampai di masjid kemudian dia meninggal. Menunjukkan semangatnya dia bagaimana mendatangi masjid. Dan bahkan sebagian ulama, sebagian salaf kita, mereka telah hadir di masjid ketika azan dikumandangkan. Semenjak 40 tahun yang lalu. Selama 40 tahun tidaklah dikumandangkan azan kecuali dia telah di masjid. Artinya menunjukkan betapa semangatnya mereka untuk mendatangi masjid, salat jamaah dan semisalnya. Kemudian masalah waktu masuknya salat. Dalam hal ini adalah waktu subuh. Sepakat kaum muslimin bahwasanya waktu masuknya salat subuh itulah dengan munculnya fajar shadiq. Itu sepakat. Tidak berselisih. Kemudian kan muncul fenomena ada yang mengangkat bahwasanya azan yang ada adalah kecepatan karena waktu azan belum muncul fajar shadiq. Maka ini masalah tersendiri yang hendaknya diangkat kepada para ulama dan ahlinya dalam masalah ini, sehingga jangan sampai seseorang salah dalam mensikapinya karena tidak ada seorang pun yang ingin salat belum waktu masuk waktunya. Tidak ada di antara kita yang ingin salat sedangkan waktu belum masuk, tidak ada. Akan tapi ini masalah tersendiri, sehingga perlu antum mendengarkan bagaimana para ulama berbicara tentang masalah ini, karena Allah mensyariatkan kepada kita setiap masalah diangkat kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan dahnya setiap masalah dikembalikan kepada yang berkepentingan. sehingga kita tidak akan menjadi kacubalu di dalam ini menunaikan agama ini. Dan ada pun memutuskan sudah masa itu sebelumnya adalah bukan saya. Doa yang bermasalah itu doa seperti apa dan apa contohnya? Bukan doa yang bermasalah. Doaul mas'alah. Doa itu ada dua macam ikhwan. Ada doaul mas'alah, ada doaul ibadah. Ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Bukan doa yang bermasalah. Kalau doa yang bermasalah itu bahasa Indonesia. Doaul mas'alah artinya doa permintaan. Doa permintaan tentang masalah yang kita inginkan kepada Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni. Ini doa masalah. Ya Allah, saya minta rumah, saya minta mobil, saya minta hidayah, saya minta. Ini adalah doa masalah namanya itu. Kalau doa ibadah, setiap ibadah yang kita lakukan itu namanya, itu juga disebut dengan doa. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji. Ini juga doa namanya. Kalau yang satunya doa dengan lisan, yang satunya doa dengan bentuk amalan ibadah. Yang intinya, keduanya permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita diselamatkan oleh Allah dari azab, dari kesengsaraan. Agar kita diberikan nikmat dan seterusnya. Doa masalah dan doa ibadah ini tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akan bisa terjatuh dalam perbuatan syirik. Kecuali doa masalah, doa permintaan kepada makhluk yang dia mampu, tidak apa-apa. Kita minta utangan kepada teman, kita minta tolong kepada teman, tidak mengapa. Ini doa masalah yang makhluk mampu. Adapun yang tidak mampu harus hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan doa yang bermasalah, akan tapi doa doaul masalah, doa permintaan, bukan doa yang bermasalah. Doa yang bermasalah itu doa mendoakan kejelekan bagi teman yang tidak ada alasannya. Ini doa bermasalah yang seperti ini. Bagaimana sebaiknya mengajarkan tauhid kepada masyarakat awam? Bagaimana caranya? Apakah sebaiknya kita perlu mengadakan pengajian khusus untuk bapak-bapak dan ibu-ibu tentang materi-materi tauhid atau bagaimana? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, haddunnas bima arafu. Berbicaralah kalian kepada manusia dengan apa yang mereka kenal, yang mereka ketahui. Sesuai dengan kadar akal mereka. Sangat bagus kalau antum secara khusus mengumpulkan matku yang ini, yang homogen, sepemikir, setingkat, selevel. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kira-kira bahasanya juga kurang lebih sama, pemikirannya kurang lebih, tingkat pemikirannya sama, sehingga bisa berbicara kepada mereka dengan bahasa yang mereka bisa pahami. Dan jangan berbicara kepada mereka tentang sesuatu yang mereka tidak nyambung. Menerangkan tauhid sangat mudah sebetulnya. Antum terangkan makna la ilaha illallah, maknanya begini, maksudnya begini, sehingga termasuk syirik adalah begini, begini, begini, praktis, yang praktis saja. Tidak perlu menerangkan syahadat la ilaha illallah, itu ada 7 syarat yang harus diketahui. Kalau tidak memenuhi 7 syarat ini, maka tidak sah la ilaha illallahnya. Mereka akan menjadi pusing. Langsung diterangkan inti maknanya, kemudian contoh-contoh kesyirikannya bagaimana, kemudian diletak di mana letak kesyirikannya itu diterangkan. Insyaallah dengan antum beberkan dan terangkan dengan pelan-pelan, dengan contoh yang praktis, dengan pemahaman yang mudah, insyaallah akan bisa faham, menerima, dan insyaallah mereka pun akan bisa menyerap. Wallahu taala a'lam. Apakah pada suatu majelis ilmu, dan majelis ilmu itu sudah dimulai, yang mana yang didahulukan, antara kita langsung mendengarkan majelis ilmu atau kita salat tahiyatul masjid dulu? Di antara adab masuk masjid adalah tahiyatul masjid yang Rasulullah SAW ingatkan, jangan kamu duduk kecuali setelah salat 2 rakaat. Sehingga kalau kita masuk masjid ada majelis taklim, maka kita pun diantaranya salat 2 rakaat tapi ringan saja, cepat atau ringan, sehingga kita kemudian bisa bergabung kepada ke majelis ilmu. Wallahu taala alam. Sekian ini ikhwan yang bisa kita sampaikan. Apakah yang dapat dilakukan jika sudah diketahui bahwasanya sebuah masjid menghadap ke arah kuburan, sedangkan sudah banyak aktivitas keagamaan maupun lainnya dilakukan di masjid ini dan kebanyakan orang pun tidak memahami hukumnya? Lalu bagaimana cara yang paling hikmah untuk memberikan solusi terhadap masalah ini? Bagaimana hukumnya menjawab seruan azan dari masjid seperti ini? Yang pertama, kalau menjawab seruan azan, menjawab seruan azan. Dijawab tidak ada masalah, tidak ada kaitannya menjawab seruan azan dengan kuburan. Yang berkaitan itu antara apa di kuburan. Ada masalah di masjid yang ada kuburannya atau masjid menghadap kuburan, sebagaimana para ulama telah menerangkan tidak bolehnya kita sholat di masjid yang ada kuburannya. Kemudian kita bagaimana menjelaskannya, dijelaskan kepada masyarakat. Bagaimana hukumnya masjid yang bergabung dengan kuburan dalam satu lokasi dan bagaimana cara mengatasinya. Maka kemudian bagaimana antum bisa menyelesaikan masalah itu dengan mengangkat kepada yang berhak berkaitan dengan masalah pembangunan masjid. Bagaimana mengadakan tembok antara masjid dengan kuburan, mengusulkan bagaimana masjid itu terpisah dengan kuburan dan seterusnya. Dengan pendekatan cara-cara yang baik, yang benar, sampaikan dalil-dalilnya, keterangan para ulama berkaitan dengan masalah masjid dengan kuburan. InsyaAllah dengan pendekatan seperti itu, mudah-mudahan lebih bisa diterima atau minimal dipahami. Sehingga minimal orang memahami. Kalau bahasanya, kalau kita tidak mau sholat di masjid itu, karena memang begitulah diantara keterangan agama yang para ulama telah menerangkan. Hadisnya demikian, para ulama telah bicara demikian. Sedangkan beragama itu seperti itu yang harusnya dilakukannya. InsyaAllah kalau kita demikian, maka orang minimal memahami. Karena kewajiban kita adalah menyampaikan hujjah. Liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin. Agar orang binasa setelah dia mendengarkan hujjah dengan bayyinah, dan agar orang yang hidup di atas hujjah. Demikian ikhwan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kurang minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz, dan insya Allah kajian ini akan diadakan rutin 2 pekan sekali dan dengan materi dan pemateri yang berbeda. Insya Allah nanti.